apakah ada jin nasab? Jin apa nasab? Jin nasab. Jin yang yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan keturunan. Jin nasab namanya. Iya, apakah ada? Allah. Saya tidak tahu.